وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajrid As-Sharih karya Al-Imam Az-Zabidi Mukhtasar Sahih Bukhari. Masih pada Kitabul Iman, kita telah sampai pada hadis yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari beliau juga, yakni rawi sebelumnya, sahabat sebelumnya, yaitu sahabat Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa, saya diperintahkan. Dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya diperintahkan, maksudnya adalah diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. An uqatilan nas, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Ya, memerangi manusia. Bukan membunuh ya, bedakan antara qatala sama qatala. Kalau qatala itu adalah memerangi. Memerangi belum tentu membunuh. Ya, memerangi belum tentu membunuh. Kalau dia menerima agama Islam, enggak ada perang. Ya. Kalaupun diperangi, bisa jadi dia sebagai tawanan. Ya, bisa jadi dia nanti sebagai budak. Nah, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi. Ya, syahada, dan persaksian tidak disebut sebagai syahada, persaksian, kecuali apabila didasari dengan ilmu dan yakin. Tanpa ilmu dan yakin, maka tidak disebut sebagai syahadah, persaksian. Sampai mereka bersaksi, an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah saja. Ini kalimatut tauhid, yang artinya la ma'buda haqqun illallah, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah kalimat yang sangat agung. Karenanya Allah menciptakan kita, karenanya Allah mengutus para utusannya, karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, termasuk adalah Al-Qur'an. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menentukan nasib kita, apakah di surga ataukah di neraka. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita hormati, yang harus kita cintai, yang harus kita taati tanpa berlebih-lebihan. Wa yuqimus shalah, dan sehingga mereka menegakkan salat. Menegakkan salat sesuai dengan aturan-aturan syariat, dengan ikhlas, dan sesuai dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menegakkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dengan khusyuk dan tuma'nina. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat seperti yang telah diatur oleh agama Islam. Ya, apabila memenuhi persyaratan-persyaratannya, nisab, haul. Fa idza fa'alu dzalik, jika mereka melakukan hal itu, yaitu syahadat, salat, zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah menjaga dari saya darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Artinya kalau mereka sudah bersyahadat, mereka sholat, zakat, ya, maka terjaga hartanya. Terjaga hartanya, nyawanya, tidak boleh untuk diperangi. Tidak boleh untuk diambil hartanya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Yani ada di sana pengecualian. Ya, ada darah yang dibolehkan. Ada harta yang dibolehkan kalau memang dibolehkan oleh agama Islam. Seperti misalkan qisas, rajam. Ya, taib. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Dan hisabnya mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini memberikan kepada kita faedah. Pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan. Nabi itu diperintahkan. Jadi beliau adalah seorang hamba, juga seorang rasul yang diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan demikian, maka kita tidak boleh mengkultuskan Nabi Muhammad karena dia bukan Tuhan. Dia adalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah, mendapatkan perintah dan mendapatkan larangan. Ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita faedah penting bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan taklif, beban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah dan larangan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja mendapatkan hukum taklif, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita. Nabi Muhammad SAW orang yang paling bertakwa, orang yang paling banyak ibadahnya saja, tetap ibadah kepada Allah, tetap mendapatkan larangan, tetap mendapatkan perintah. Maka ini bantahan kepada paham wahdatul wujud, paham orang-orang tasawuf yang mengatakan bahwasanya manusia apabila sudah sampai pada taraf tertentu, derajat tertentu, tingkatan tertentu, berarti apa? Sudah gugur dari kewajiban. Ini adalah paham yang batil. Ya, paham yang batil. Ini paham tasawuf yang sesat dan menyesatkan. Yaitu seorang apabila sudah sampai pada tingkatan hakikat ma'rifat, nah, enggak ada kewajiban, boleh menerjang larangan. Dan ini adalah paham yang kufur. Paham yang kufur. Bayangkan Nabi Muhammad saja enggak gugur. Bahkan semakin orang itu bertakwa, semakin orang itu banyak ilmunya, semakin kenceng ibadahnya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan malah gugur dari kewajiban, malah semakin semangat. Sampai-sampai beliau sholat malam bengkak kakinya. Nah ini. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya, pentingnya syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Demikian juga pentingnya sholat dan zakat. Kenapa? Karena tiga hal ini adalah benteng yang menjaga nyawa dan harta seseorang. Kalau dia bersyahadat, kalau dia sholat, kalau dia zakat, maka itu artinya nyawa dia terjaga, harta dia terjaga, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya. Ya, dan ini juga menunjukkan kepada kita faedah penting bahwa hukum asal nyawa dan hukum asal harta seseorang adalah haram. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diambil kecuali apabila ada dalilnya yang membolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram bagi kalian. Ini haram untuk diambil, haram untuk ditumpahkan. Ya. Baik. Dan di antara faedah penting dari hadis yang mulia ini adalah adanya hisab. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan, dan kewajiban bagi kami adalah menghisab ya kalian, menghisab manusia, menghisab jin. Ya, hisab yakni membalas amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba di dunia ini. Dan ini adalah salah satu pilar iman kepada hari akhir. Tidak sempurna, tidak sah iman seorang kepada hari akhir sampai dia beriman dengan adanya hisab. Ya, untuk menegakkan keadilan ya bagi hamba-hambanya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa ya manusia itu dihukumi secara zahirnya. Hukum-hukum dunia itu dihukumi secara zahirnya. Makanya para ulama membuat satu kaidah, ahkamud dunya bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Hukum-hukum dunia itu adalah dihukumi secara zahirnya, yang nampak. Adapun rahasianya, batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menghukumi secara zahirnya. Pokoknya kalau dia syahadat, salat, puasa, berarti enggak diperangi oleh Nabi. Adapun urusan oh dia syahadatnya hanya karena takut diperangi oleh Nabi, terpaksa ya, atau dia menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi manusia secara zahirnya. Orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukumi secara zahirnya. Walaupun mereka menyembunyikan apa? Kekufuran. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, padahal mereka di dalam hatinya enggak beriman. Tapi urusan hati itu tidak dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita enggak ngerti tentang urusan hati orang, dan kita tidak diperintahkan untuk mengorek isi hati orang, membelah dada orang. Yang paling penting bagi kita adalah menghukumi secara apa? Zahirnya. Ya, dan ini adalah masalah yang sangat penting. Hukum-hukum dunia dihukumi secara zahir. Adapun masalah batin, maka ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang tahu isi hati orang. Adapun kita, kita tidak tahu isi hati orang. Ya. Nah. Selanjutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Ya. Siapa yang bertanya? Tidak disebutkan di sini. Dalam riwayat yang lain yang bertanya adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ayyul amali afdal? Ya. Amalan apakah yang paling utama? Afdal itu adalah isim apa? Tafdil. Yang paling afdal. Jadi sahabat ini bertanya tentang amalan apa yang paling afdal. Karena amalan yang diperintahkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Allah di dalam agama Islam itu banyak. Amal-amal soleh itu banyak. Tetapi beliau bertanya yang paling afdal. Karena beliau tahu bahwasanya keimanan itu bertingkat-tingkat, amal soleh itu bertingkat-tingkat. Beliau pengen yang paling apa? Yang paling afdal. Qala imanun billahi wa rasulih. Ini yang menjadi pembahasan kita. Kitabul iman, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah itu juga bagian dari amal. Ya, bagian dari amal, dan amal bagian dari iman. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya amal itu termasuk iman. berbeda dengan madhab Murji'ah yang mengatakan bahwasanya amal bukan bagian dari iman. Ya, maka Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya amal itu termasuk bagian dari iman. Makanya akidah Ahlussunnah dalam masalah iman apa? Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, amalan hati. Demikian juga amalan anggota badan. Ini termasuk bagian dari iman. Makanya kila summa mada. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Ini semangat ini sahabat ini pengin penasaran. Apalagi wahai Rasulullah setelah itu? Qala al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jihad adalah amal perbuatan. Ya, amal perbuatan, dan ini termasuk bagian dari iman. Jadi jihad ini termasuk amalan yang paling utama setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jihad tidak dikatakan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali apabila memenuhi dua persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahiya fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad agar kalimat Allah ini tinggi, maka itulah jihad di jalan Allah. Ya. Adapun kalau seorang berjihad hanya supaya nanti dipanggil sebagai pahlawan, dipanggil sebagai pemberani, dipanggil sebagai ya seorang yang sangat berjasa, ya, maka ini tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Karena amalan sebesar apapun itu kalau tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tidak ada artinya. Tidak ada artinya amal perbuatan tersebut. Yang kedua, ayyul ikhwah, adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jihad harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar semangat, bukan hanya sekedar ikhlas. Ya, harus sesuai dengan aturan Rasulullah. Oleh karenanya, tidak boleh seorang berjihad kecuali atas dasar ilmu, agar supaya jihadnya tidak ngawur. Ya, dan ini penting. Karena banyak orang sekarang ini menganggap amalan-amalan tertentu sebagai jihad padahal bukan jihad. Ada orang menganggap bahwasanya pemberontakan itu jihad. Menggulingkan pemerintah itu jihad. Demo itu apa? Jihad. Pengeboman itu apa? Jihad. Ya, banyak orang menganggap itu adalah bagian dari jihad, turun-turun ke jalan. Itu bagian dari jihad. Bahkan ada yang bilang huruj jemaah tabligh itu jihad. Ya. Nah, makanya butuh ilmu. Dan antum perhatikan, dalam kitab-kitab fikih, Kitabul Jihad itu diletakkan di akhir. Di awal-awal apa? Ya, thaharah, salat, puasa, zakat, haji, jual beli, pernikahan, gitu kan? Baru akhir-akhir adalah pembahasan tentang jihad. Untuk apa? Untuk memberikan faedah kepada kita bahwa jihad itu butuh ilmu. Jangan sampai fikihnya kita belajar, ya, belajar fikih itu loncat langsung di akhir. Enggak ngerti tentang hukum thaharah, enggak ngerti tentang hukum salat, enggak ngerti tentang jual beli, enggak ngerti tentang hukum nikah, tapi bicara tentang jihad. Akhirnya apa? Ngawur seperti itu. Ya. Dan kalau sudah ngawur dalam masalah jihad, akibatnya apa? Fatal. Ini masalah nyawa, ini masalah darah, ini masalah keamanan negara, kekacauan. Ya. Makanya perlu diingat bahwa jihad di jalan Allah itu adalah amalan yang paling tinggi, amalan ibadah yang sangat utama, tapi harus ikhlas dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan di dalam agama Islam. Qila summa madza? Kemudian apa wahai Rasulullah, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling afdal itu? Qala hajjun mabrur, haji yang mabrur, haji. Dan haji ya adalah pergi ke Mekah, ke tanah suci, ke Ka'bah untuk melakukan manasik-manasik ibadah haji ya, sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini adalah amal perbuatan. Makanya Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam Kitabul Iman untuk menunjukkan kepada kita bahwa amal itu termasuk bagian dari iman. Ya, sehingga Nabi menyebutkan jihad, haji yang itu merupakan amal perbuatan, merupakan bagian dari iman. Ya, merupakan bagian dari iman sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, maka hadis ini memberikan kepada kita pertama faedah bahwasanya amal itu bertingkat-tingkat. Diambil dari mana? Ayyul amali afdal. Jadi amal itu bertingkat-tingkat. Makanya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Menunjukkan bahwasanya amal itu bertingkat-tingkat. Seperti di dalam hadis wali, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu." Dan tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih saya cintai dari apa yang saya wajibkan. Jadi yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah kalau seorang hamba melakukan yang wajib-wajib. Wala yazalu abdi yataqarrubu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Ya, kemudian seorang hambaku menambahinya dengan amal-amal sunnah. Berarti ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi amal itu bertingkat-tingkat. Oleh karenanya, ya, oleh karenanya, karena amal itu bertingkat-tingkat, maka orang yang cerdas adalah orang yang berupaya mempunyai skala prioritas. Bagaimana dia melakukan hal-hal yang utama terlebih dahulu. Jangan sampai dia salah prioritas. Yang sunnah dikerjakan, yang wajib malah dilalaikan. Itu kan salah. Ya. Pernah di zaman tabi'in, ya, Maimun bin Mihran, ada orang yang melakukan amalan-amalan ibadah sunnah, ya, tapi malah melalaikan yang wajib. Maka beliau mengatakan, "Lau adraka sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadzal rajul la rajamu." Andai kan para sahabat Nabi sallam tahu orang ini, yaitu dia lebih mengutamakan sunnah daripada yang wajib, yang sunnah dia kerjakan, yang wajib malah dia tinggalkan. Kalau para sahabat ngerti orang ini, dirajam sama sahabat. Ya, kenapa? Karena berarti orang ini apa? Gak ngerti tentang fikih prioritas. Maka ini penting, terutama bagi para penuntut ilmu. Ya, qaidah tingkatan maslahat, tingkatan mafsadat, itu penting untuk diketahui. Ya, di antara kaidah di dalam agama Islam itu ad-dinu mabniyun 'alal maslahah. Agama itu dibangun di atas apa? Mewujudkan kemaslahatan, membendung kerusakan. Kemudian apa? Fa in tazaham adadul maslahah yuqaddamul a'la minal maslahah. Kalau berbenturan dua maslahat, pilih yang paling besar. Wadidduhu tazakumul mafasid yurtakabul adna minal mafasid. Demikian juga kalau berbenturan dua mafsadat, pilih yang paling apa? Rendah. Jadi semuanya ada tingkatannya, sehingga kita harus memilih. Ya, dan ini penting. Kata sebagian ulama ussalaf, dan ini dinukil dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan, Orang yang berilmu itu, orang yang cerdas itu bukan orang yang tahu ini baik, ini buruk. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengetahui mana yang lebih baik di antara dua kebaikan. Kalau misalkan ini halal, ini haram, itu banyak yang tahu lah. Ya, kalau nasi itu halal, kemudian bangkai itu haram, banyak yang tahu lah. Ya, kalau susu itu halal, kemudian khamr itu haram, banyak yang ngerti. Orang awam juga ngerti. Tapi orang yang cerdas yang sesungguhnya bukan itu. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menimbang mana yang lebih prioritas, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih harus didahulukan. Itu baru orang yang cerdas, dan ini membutuhkan apa? Ilmu. Ya, membutuhkan ilmu. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menuntut ilmu. Diambil dari mana? Karena mereka bersemangat bertanya kepada Rasulullah. Ya, dan bertanya itu adalah salah satu kiat untuk mendapatkan ilmu. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu dengan bertanya. Makanya hendaknya bagi kita, terutama bagi para penuntut ilmu, untuk tidak malu bertanya kepada ustadz kita. Kalau kita enggak paham, nanya. Kalau kita malu bertanya padahal kita enggak paham, ya, maka itu adalah salah satu sebab kegagalan kita dalam menuntut ilmu. Ditanya ustadznya, udah paham? Paham. Padahal enggak paham. Malu dia. Mau ngomong enggak paham, malu. Nanti diketawain sama temannya. Enggak boleh. Enggak usah malu. La yatlubul ilma mustahyin wala mustaqbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua golongan. Yaitu apa? Orang yang malu dan yang sombong. Jadi jangan dusta. Kalau memang enggak paham, sampaikan aja enggak paham. Biar ustadznya apa? Mengulang lagi. Dan kalau kita enggak paham, tanya sama ustadznya. Ya. Begitu, itu salah satu kunci untuk mendapatkan apa? Ilmu. Sahabat Ibnu Abbas, beliau pernah ditanya, ya, apa salah satu resep kecerdasan beliau, ilmunya beliau yang begitu luas? Apa kata beliau? Biqalbin aqul wa lisanin saul. Kecerdasan, kejernihan hati dan lisanin saul. Lisan yang selalu apa? Bertanya. Tapi ingat, hendaknya kita bertanya kepada ustaz pertanyaan, ya, yang memang kita tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Jangan bertanya untuk misalkan ngetes ustaznya. Ya, itu enggak boleh. Itu kurang adab kepada ustaznya. Jadi bertanyalah betul-betul karena kita enggak tahu, sehingga kita ingin mendapatkan apa? Ilmu. Jangan bertanya, karena ada sebagian orang itu tanya tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk ngetes ustaznya, atau nanya hanya sekedar untuk nanya aja, bukan untuk diamalkan. Nah, ini enggak boleh. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, tujuannya adalah untuk diamalkan. Jadi bukan hanya sekedar untuk, wah, ini sering nanya kepada ustaz, ini sering nanya kepada syekh misalnya. Enggak ada gunanya kalau kita sering nanya tapi enggak diamalkan. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Makanya para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, tujuannya untuk apa? Untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar untuk memperkaya pengetahuan saja. Bukan. Ya, baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa amal itu termasuk bagian dari iman. ya, termasuk bagian dari iman. Makanya Nabi SAW menyebut jihad, menyebut haji, karena ini termasuk bagian dari iman. Dan ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya amal termasuk bagian dari iman. Berbeda dengan paham apa? Murjiah, yang mengatakan bahwasanya amal bukan bagian dari iman. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah pentingnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pentingnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana jihad termasuk amalan yang paling afdal, yang paling utama. Demikian juga di antara keistimewaan, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Dan haji yang mabrur itu artinya adalah haji yang bersih, suci dari noda-noda. Ya. Yang kriterianya satu, bersih dari riya. Jadi haji mabrur, haji yang bersih. Bersih dari apa? Pertama, bersih dari riya, dari sum'ah. Jadi dia betul-betul hajinya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan haji karena supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Ya, nanti kalau enggak dipanggil Pak Haji atau Bu Haja, ngamuk dia. Ya, udah antri 20 tahun, udah habis uang banyak, mosok tetap dipanggil Pak RT. Enggak dipanggil Pak Haji, enggak naik kelas, enggak naik gelar. Ya, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan tergantung kepada niatnya. Jangan sampai kita haji ya niatnya adalah kotor. Terutama zaman sekarang ikhwan, merawat keikhlasan dalam haji umroh ini berat. Banyak orang pamer ibadah haji dan umrohnya. Dikit-dikit cekrek, dikit-dikit selfie, dikit-dikit pasang status, ya, upload di Telegram, Instagram, Facebook, WA, laporan kepada semuanya. Ya, dia sekarang sudah apa? Mengenakan baju ihram misalkan. Sekarang berada di Masjid Nabawi. Sekarang bahkan saya pernah lihat ada orang tawaf live coba. Siaran langsung dari api. Sedang tawaf. Ya, bahkan pernah ana lihat juga ada seorang ya. Dia menyuruh kepada temannya untuk memfoto dia. Dan dia membawa mushaf. Ya, membawa mushaf ini. Setelah selesai ditutup lagi. Sudah selesai belum? Ya, naudzubillah. Yang kedua, ya, haji yang mabrur itu adalah haji yang bersih dari kebid'ahan-kebid'ahan. Ini penting juga. Karena banyak para jemaah haji itu berangkat haji karena enggak punya bekal ilmu, akhirnya banyak melakukan kesalahan-kesalahan, kebid'ahan-kebid'ahan. Ada yang kesana cari batu, tanya buat jimat pak, buat akik yang bagus. Nih ada batu di sana, banyak batu di sana, padang pasir. Ya, ada yang pokoknya cari berkah, sampai semua tiang Masjidil Haram dicari berkahnya, diusap semuanya. Bahkan ada yang sampai ngusap polisinya. Barokah, barokah. Ya. Baik. Yang ketiga adalah bersih dari harta yang haram. Artinya jangan sampai orang itu berangkat haji dari harta yang haram. Ya. Demikian juga bersih dari akhlak yang buruk. Jangan sampai orang berangkat haji nanti di sana dia tengkar, ya, di sana dia ngomong omongan-omongan yang kotor dan sebagainya. Nah, baik, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya setelah semester kedua. Ini terakhir ya. Rabu depan sudah libur ya kan? Persiapan imtihan. Ya. Ya. Sekaligus ya, ana harapkan kepada antum semuanya untuk sejak sekarang murojaah untuk persiapan imtihan. Ya. Salah satu tips imtihan biar kita sukses imtihan itu adalah murojaah sejak sekarang. Sebelum imtihan antum sudah murojaah semua pelajaran. Kalau bisa malah bikin rangkuman. Terutama ya materi-materi yang berat. Antum sudah punya rangkumannya, sudah dimurojaah semuanya. Sehingga nanti ketika sudah imtihan antum lebih nyantai. Jangan belajar pas imtihan saja. Ya. Kalau antum belajar pas imtihan saja, waktu mepet, ya, bahan banyak sehingga kurang optimal. Ya, kalau sekarang antum sudah murojaah, nanti pas imtihan tinggal apa? Memperkuat lagi. Nah, begitu. Jadi ini supaya antum apa? Pengin selesai. Kecuali kalau ada santri yang saya pengin ngulang lagi Ustaz biar mantap. Ya, silakan. Nah, saya kerasan kok di kelas. Saya enggak pengin pindah-pindah. Ya, sampai mati saya mau lihat. Istiqomah. Masyaallah. Apakah orang yang bunuh diri juga bisa terbebas keluar dari neraka karena keimanan tauhid yang ia miliki tatkala masih hidup? Ya, bunuh diri termasuk apa? Dosa besar. Bunuh diri itu termasuk dosa besar, al-intihar. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahiman, sesungguhnya Allah SWT ya sangat sayang kepada hambanya. Bunuh diri termasuk dosa besar. Ya, banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang melarang hal ini, melaknat pelakunya, mengancam pelakunya. Ya, tidak diperbolehkan. Dan ini menunjukkan lemahnya iman. Kalau orang bunuh diri itu menunjukkan imannya apa? Lemah. Ya, tidak kuat menghadapi ujian dan cobaan. Orang yang beriman, apapun yang menimpa dirinya, dia akan apa? Sabar. Ya, menghadapinya, bukan cengeng, apalagi bunuh diri. Ya. Nah, ini bukan sifat seorang mukmin. Tapi sebagaimana pelaku dosa besar yang lainnya, pembunuh, peminum khamr, pezina, demikian juga bunuh diri, ya, kalau dia masih memiliki iman, memiliki tauhid, maka dia tidak akan kekal selama-lamanya di neraka. Bisa jadi Allah mengampuninya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya terlebih dahulu di neraka kemudian dikeluarkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Ya, syafaatku adalah untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ustaz, antum mengatakan bahwa Allah mengampuni pelaku dosa besar yang masih punya iman. Allah mengampuni pelaku dosa besar yang masih punya. Bukan saya yang mengatakan, saya cuma nukil aja. Inna Allah yang berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain dari syirik, berarti dosa-dosa yang lain selain syirik akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki. Apa ini menunjukkan bahwa ada orang yang beriman pelaku dosa besar yang tidak diampuni? Ya. Ya, ada yang diampuni, ada yang tidak. Kalau dia diampuni oleh Allah, berarti enggak masuk neraka, langsung masuk surga. Karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia akan diazab sesuai dengan dosanya. Tapi apakah kekal di neraka? Enggak. Kalau dia memiliki iman, memiliki tauhid, maka dia akan dikeluarkan dari dari neraka, tidak kekal selama-lamanya di neraka. Oleh karenanya antum perhatikan faedah penting dari Syekhul Islam Taimiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalidina fiha abadan, mereka kekal selama-lamanya, itu tidak dikatakan oleh Allah, lafaz abadan tidak digunakan oleh Allah kecuali untuk orang-orang kafir. Ya, kan ada yang dalam Al-Qur'an itu khalidina fiha, ada yang khalidina fiha abadan. Lafaz abadan selama-lamanya itu tidak digunakan kecuali untuk orang-orang kafir. Apakah sekarang ada orang yang bisa mentakwilkan mimpi? Syukur. Bisa. Ya, takwil mimpi bukan kekhususan para nabi. Bisa, tapi itu ada ilmunya tersendiri. Enggak sembarangan orang juga. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada yang bisa. Ada. Ada ilmunya. Bahkan sebagian para ulama punya bukunya secara khusus. Ya, tafsir al-ahlam, tafsir mimpi misalkan. Demikian juga ada Qamus Ru'ya wal Ahlam, kamus tentang mimpi. Jadi kalau mimpi ini penafsirannya seperti ini. Itu secara teori. Secara teori. Artinya bisa dipelajari, bisa dipelajari, tapi untuk mempraktekannya itu juga butuh ilmunya. Butuh ilmunya. Artinya tidak bisa nanti antum mimpi apa misalkan langsung dibuka ini. Oh, artinya seperti ini. Enggak bisa seperti itu juga. Karena salah satu kaidah penting dalam ilmu takbir mimpi adalah terkadang orang itu mimpi sama, orang yang berbeda penafsirannya apa? Berbeda. Ya, masih ingat ceritanya Imam Ibnu Sirin. Datang kepada beliau orang yang bermimpi. Imam Ibnu Sirin ini seorang tabi'in yang di antara keistimewaan beliau, beliau itu pintar nafsirkan apa? Mimpi. Ya, beliau pintar nafsirkan mimpi, takbir mimpi, ahli. Pernah ada datang kepada beliau seorang, saya melihat di alam mimpi bahwa saya adzan. Maka kata Imam Ibnu Sirin, insyaallah tahun depan ini ya, kamu akan haji. Itu artinya. Ya. Ada lagi orang yang datang kepada beliau ngomong bahwa dia mimpi azan juga. Ya. Lalu kata Imam Ibnu Sirin, "Tolong barang yang kamu maling kembalikan." Loh, kok beda? Ditanyakan. Sama-sama mimpinya, tapi kenapa tafsirnya berbeda? Kata beliau, adapun yang pertama, orangnya orang yang soleh, orang yang baik. Maka saya tafsirkan dengan firman Allah SWT, wa'adzin finnasi bilhajj, ya'tuka rijala wa'ala kulli dhamir. Ya. Wahai Ibrahim, adzanlah. Ya, adzan itu kan artinya pemberitahuan. Beritahukanlah kepada manusia. Ya. Agar mereka datang ke Ka'bah, ya, dari segala arah. Ini tentang haji. Baik, karena dia orang yang soleh, saya tafsirkan dengan ayat itu. Adapun yang kedua, saya tafsirkan dia maling dan harus mengembalikan. Dalam surat Yusuf Allah berfirman, wa adzana muadzinun ayyuhal ir innakum lasarikun. Seorang muadzin menyampaikan, ya, wahai rombongan, kalian itu adalah apa? Pencuri. Ya, mencuri barang raja yang hilang. Artinya, ikhwan, mimpi itu memang ada takbirnya, itu memang ada ilmunya, tapi apa? Untuk mempraktekannya ini butuh ilmu juga. Jadi enggak bisa hanya sekedar berlandaskan dengan teori. Ya, berlandaskan dengan teori saja. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Baik. Apa ini? Kaifa naruddu liman qala idza qultum anna ma'nal yad Idza qultum anna ma'na liyat fi qawli walladhi nafsi biyadi waliyat 'alal haqiqah fa kaifa bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi wa qultum fi hadzal hadis anna liyat huwal quwwa. Enggak, saya terjemahkan dengan tangannya tetap, bukan dengan kekuasaan. Cuma orang yang bisa merubah dengan tangan itu adalah orang yang punya apa? Ya, punya kekuasaan, misal punya kepemimpinan. Misalkan seorang ayah kepada anaknya. Itu kalau mau langsung jewer enggak ada masalah. Karena dia punya apa? Kepemimpinan. Ya, atau suami kepada istrinya, gitu. Atau seorang pemimpin kepada bawahannya. Lah kalau misalkan seorang anak, bapaknya salah, dijewer bapaknya. Oh, malah dibanting, disate. Jadi tetap kita mengartikan man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru bi yadihi, di situ adalah dengan apa? Tangan. Ya, hanya saja orang yang bisa merubah dengan tangan itu adalah orang yang memiliki apa? Ya, kekuasaan, orang yang memiliki kepemimpinan, kemampuan. Apakah orang yang melecehkan Al-Qur'an seperti menginjaknya termasuk kesyirikan? Bukan kesyirikan, ini kekufuran. Karena termasuk apa? Ya, kesyirikan itu kan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda antara syirik dengan kekufuran. Ya. Baik. Orang yang menginjak-injak Al-Qur'an dengan sengaja loh ya, ini ya. Dengan sengaja, maka itu adalah apa? Kafir. Karena dia merendahkan ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Bagaimana agar setan takut sama kita? Setan takut sama kita seperti takutnya setan sama Umar bin Khattab. Maka jadilah orang seperti Umar bin Khattab yang mantap imannya, gitu kan? Nah, yang mantap akidahnya, tawakalnya, keberaniannya. Ya. Sehingga ya kalau enggak bisa 100% kayak Umar bin Khattab, dan memang kayaknya berat juga gitu ya. Ya, paling tidak ya kalau Umar bin Khattab kan setan setiap kali ya di suatu jalan, lewat di suatu jalan di situ ada Umar bin Khattab, maka dia akan cari jalan yang lain. Kalau kita mungkin ya paling tidak kitanya yang enggak takut sama ya, yang sama setan. Karena ada sebagian orang yang lemah imannya sehingga dia takut sama setan. Ya, tipsnya supaya kita biar tidak takut sama setan, pertama adalah tauhid. Memperkuat apa? Tauhid kita, keimanan kita. Ya. Ini yang paling penting. Yang kedua adalah bentengi diri kita dengan zikir. Itu senjata paling utama. Ya, senjata paling utama. Mudah. Kalau takut-takut bacakan ayat kursi. Ya, bacakan ayat kursi. Inna syaitana yafirru minal baitil ladhi tukra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu lari dari surat Al-Baqarah. Sampai kabur.